Janjimu tinggal ke lorone jero dodo ora masalah lambemu sing lames gawe atiku keiris apakah aku nangis marko kuwi wis digaris terus nomu koyo telo anane mung nyarati isone kawe loro loro nini jero ati proses panang rano kuwi asas panang rono kue aku senang terus nomu es luntur aku tapi mundur ketimbang gawe hatiku aco aku senang orang asal.